الحمد لله خالق الأرواح وجاعلها في الأشباح ثم مخرجها منها ثم الجامع بينها سبحانه وتعالى في يوم الوقوف بين يديه. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Ta'ala yang menciptakan arwah, dan Allah Ta'ala masukkan arwah tersebut di dalam tubuh-tubuh makhluk manusia yang diciptakannya, dan Allah akan mengeluarkan arwah tersebut dari tubuh-tubuh manusia dan akan kumpulkan mereka untuk perhitungan besok di hari kiamat. Fala najhalu annana bi arwahina wa ajsadina kunna adaman mahdha. Dan tidak diragukan, kita dahulu berikut arwah dan tubuh kita dahulunya adalah tidak ada. La wujuda lana. Tidak ada keberadaan kita sama sekali sebelumnya. Faman kana asluhu adam, kaifa yukabir, kaifa yu'anid. Barang siapa yang berasal dari ketiadaan, maka bagaimana dia akan menyombongkan diri, membanggakan diri, dan akan berbuat kejahatan. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah datang pada manusia suatu waktu dari masanya ini di mana dia belum tercipta apa-apa, belum menjadi sesuatu? Qala nabiyuna al-mustafa sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh wa kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ah. Dahulu Allah Ta'ala telah ada di mana tidak ada apapun dan juga tidak ada yang bersama Allah Ta'ala apapun di saat tersebut. Fahal 'araftum al-wujudul haqq liman? Dan ketahuilah keberadaan yang hakiki itu milik siapa yang sebenarnya? Haqiqatul wujudi liman? Sesungguhnya keberadaan yang hakiki milik siapa? Aslus samawati adam. Asal muasal langit tiada. Wa aslul aradhin adam. Asal muasal bumi adalah ketiadaan. Wa bainahuma minal kawakib wan nujum aslu adam. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi, planet-planet dan lain sebagainya, tata surya, semuanya adalah asalnya ketiadaan. Wa kanatil jannatu wan naru adam. Dan tadinya surga dan neraka tidak ada, belum diciptakan. Kulluha kanat adaman fal mawjudu man. Dan segalanya di saat tersebut saat tiada semuanya, siapa yang ada? Ayakhudhuka wujudu syai'in min hadhihi al-ashya fayunsika wujudah wa wujuduhu huwal aslu laha. Apakah keberadaan sesuatu yang baru dari makhluk-makhluk ini membuat engkau terbuai hingga engkau lupa akan keberadaan Allah yang hakiki? Ya mughtarran bil wujud at-tari' alladhi yaqbalu az-zawal yukhafu 'alayka min hadha al-ightirar an tafqida wujuda haqiqati an-na'im alladhi la yazul. Wahai orang yang tertipu, terbuai karena melihat keberadaan-keberadaan yang palsu yang tadinya tiada ini, dikhawatirkan tertipunya engkau akan hal-hal yang fana ini membuat engkau kehilangan keberadaan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala esok. Fasma' kalama mursyidika wa hadik. Dengarkanlah ucapan dari pembimbingmu dan pembawa hidayat bagimu. Wa nabiyyuka wa huwa yu'allimuka wa yahdik. Yani Nabi Muhammad yang mengajarkan engkau dan memberikan petunjuk. Fa yaqulu laka asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatu labid. Beliau mengatakan kalimat yang paling benar yang pernah diucapkan seorang penyair adalah kalimatnya labid. Fa ma hadhihi al-kalimatu al-asdaq fi qawli jami'i syu'ara'i qadiman wa haditha. Apa gerangan kalimat yang paling benar di antara penyair-penyair terdahulu dan yang terbaru? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Kalimat tersebut yang artinya, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, fana, sia-sia. Fahal targhabu fil batil? Apakah kalian mencari sesuatu yang fana, sia-sia dan batil? Fahal tuhibbul batil? Apakah engkau suka cinta kepada yang batil? Wahal tamilu ilal batil? Apakah engkau memiliki kecenderungan kepada hal yang batil? Fa kaifa tusta' badli batil? Bagaimana engkau menjadikan menghambakan dirimu kepada yang batil? Wa kullu ma milta ilaihi min asnafil kainati wal makhlukat min ghairi amrillah wa li ghairi wajhillah fa batil ma la ila batil. Dan segala sesuatu yang membuat engkau condong cinta terbuai daripada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lain, maka itu adalah bentuk penghambaan kepada hal yang batil. Ala fa idza 'arafta Allah fala tuhib illa lillah. Ketahuilah jika engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau cinta kepada sesuatu melainkan untuk dan karena wala Allah. Tabghad illa lillah. Jangan engkau menginginkan sesuatu melainkan Allah. Wasma' qawla al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Dan dengarlah ucapan Nabi Muhammad, Nabi pilihan. Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, mencegah karena Allah, mencinta karena Allah, membenci karena Allah, maka dia telah mencapai kesempurnaan iman. Fi madhi umrik kam ahbabta li ghairillah. Di dalam umur yang telah kita lalui, berapa banyak yang engkau cintai selain Allah? Kam abghadta li ghairillah. Berapa banyak engkau benci kepada sesuatu bukan karena Allah? Kam a'tayta li ghairillah. Berapa banyak engkau memberi bukan karena Allah? Kam mana'ta li ghairillah. Berapa banyak engkau tidak memberi bukan karena Allah? Wa hadha huwa al-khalalu fi imanik. Ini merupakan cacat dalam keimananmu. Fa idza kam tastamir wal khalal yutabi'uk. Sampai berapa lama engkau akan lalui dalam kecacatan hatimu dan iman? Ayyid qalbak min naumatih. Ayo bangkitkan, sadarkan hatimu dari tidurnya. Wa khruj min majlisina bi faidat an la yuhibba qalbuka illa lillah. Dan keluarlah dari majlis ini dengan membawa satu faedah, satu manfaat, engkau tidak mencinta melainkan karena Allah. Wa la yabghad shay'an illa lillah. Dan tidak benci kepada sesuatu melainkan untuk Allah. ولا تعطي ولا لفتة ولا نظرة ولا كلمة ولا حبة إلا لله. Dan tidak engkau memberi, tidak melihat, tidak menengok, tidak mendengar, tidak berucap melainkan karena dan untuk Allah. ولا تمنع قولا حسنا ولا بسط وجه ولا ذرة من معروف إلا لله. Dan engkau tidak mencegah senyuman dan ucapan yang baik melainkan semata-mata karena Allah. ولا تحقرن من المعروف لله شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Dan jangan sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu sesuatu yang remeh, seperti berjumpa dengan saudaramu dengan senyuman. Ayyuhal ibad wa fil marhalatul ula min khalqi arwahina kana laha fi dhalika al-alam ittisal bima'na as-sururi wa bima'na al-huzni wa syu'urun yantabuha. Ketahuilah, sesungguhnya di awal pertama kali arwah kita diciptakan, arwah tersebut memiliki hubungan dengan kegembiraan ataupun kesedihan yang dirasakannya. Thumma ba'da habsiha fi hadhihi al-ajsad nasha'at fiha masha'ir wa ahasis katira wa tadakhalat asbab khalaqaha Allah ta'ala litakawwan biha masha'ir hadha al-insan wa 'awatifuhu wa muyulatuhu fi hadha al-'alam wa a'dhamu ma fiha martabata aidan bis-sururi wal hazan. Dan ketika arwah tersebut dimasukkan, dipenjarakan di dalam kendaraan tubuh dan jasad yang rapuh ini, maka dengan sebab-sebab duniawi, dengan apa-apa yang ada di dunia ini, itu memiliki pengaruh bagi arwah tersebut di dalam suka atau benci atau kesedihan atau kegembiraan atas sesuatu. Thumma ba'da khuruj al-ajsad min al-arwah تأتي النتائج للسرور والحزن فإن سررت بشيء غير ما أحب ربك ورسوله صلى الله عليه وسلم تحول إلى حزن صعب وإن حزنت على شيء غير ما لا يرضي الله ورسوله تحول إلى حزن صعب وما وافق من سرورك ما أحب الله ورسوله تحول إلى سرور دائم وما وافق من حزنك على ما أبغض الله وأبغض رسوله تحول إلى سرور دائم. Dan ketahuilah bahwasanya ketika arwah ini kelak keluar dari jasadnya, maka apa kegembiraan yang dulu di dunia pernah dia rasakan atau kesedihan yang dia rasakan akan dia rasakan besok setelah dia wafat akibatnya. Kegembiraan dan kesedihan yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan berubah menjadi kegembiraan yang abadi. Namun kegembiraan ataupun kesedihan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai dan direstui oleh Allah ta'ala, itu akan berubah menjadi kesedihan yang abadi besok di hari kiamat dan penyesalan. فجميع السرور البرازخ ثم القيامة ناتج عن صحة السرور في الدنيا وصحة الحزن في الدنيا. إذا صح السرور وصح الحزن في الدنيا فهو الذي ينتج كل سرور في البرزخ أو في القيامة. Semua kegembiraan yang dirasakan seseorang besok di sorga di hari kiamat itu tergantung dari sah dan benar atau tidak kegembiraan dan kesedihan dia di dunia. Kalau dia sedihnya benar sesuai syariat, gembiranya ketika di dunia sesuai dengan syariat, maka besok di hari kiamat dia akan merasakan kegembiraan yang hakiki di hari kiamat dan di surganya Allah. Wa jami'ul ahzani wal alami wal at'ab fil barzakh thumma fil akhirah tantuj 'an sururin khati' wa 'an huznin khati' ayyam kunta fid dunya. Dan kesedihan yang dialami sebuah arwah di dalam alam barzakh, di kuburannya ataupun di akhirat, kesedihan yang abadi itu dan penyesalan yang abadi itu adalah buah dari kekeliruan gembira dan sedihnya ketika di dunia. Ketika dia di dunia sedih dan gembiranya keliru, tidak sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, maka itu membuahkan kesedihan yang abadi besok. Fa in kana sururuka fid dunya bihaq wa huznuka bihaq kana laka 'inda liqa'il haqqi jalla jalaluhu jazaa'a ahli al-haq. Apabila kegembiraanmu di dunia karena Allah benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, kegembiraanmu dan kesedihanmu di dunia sesuai dengan apa yang diridhai dan direstui oleh Allah Ta'ala, besok di hari kiamat ketika engkau berjumpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyediakan anugerah yang dipersiapkan bagi orang-orang yang mulia. Wa in sururta bi batil fid dunya wa hazinta bi batil fid dunya kana 'inda ruju'ika ila al-haq jazaa'ul haqqi li ahli al-batil. Apabila kegembiraanmu dan kesedihanmu di dunia karena sesuatu yang batil, karena sesuatu yang cacat yang tidak benar, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besok ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagimu balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala buat orang-orang yang batil, yang bejat pula. Wanzur hadhihi al-haqiqa wadhiha. Lihatlah ini hakikat yang nyata. Fi kitabillah Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaqulu lilladheena kanu yafrahuna bil muta'il muharrama wal madahir allati la yuhibbuha Allah fid dunya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang dulu di dunia bergembira dengan lambang-lambang duniawi, bergembira kegembiraan yang cacat dan keliru. والذين يستجلبون في الدنيا لأنفسهم السرور يتكلفونه بفعل المحرمات أو المعاصي. Ataupun orang-orang yang ketika di dunia dia mencari kegembiraan dari yang haram, dari kemaksiatan, dia mengira kalau dia bisa dapat kegembiraan dari situ. Yaqulu lahum idhashtadda al'adhab 'alayhim dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tamrahun. Allah Ta'ala katakan kepada mereka ketika mereka merasakan azab di api neraka, ini yang kamu rasakan akibat dan hasil dari dulu di dunia kamu bergembira dengan selain yang hak, dan ini hasilnya. ولذلك خاطب العقلاء والنبهاء من قوم قارون قارون بقولهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya tentang mereka, orang-orang yang melihat di masanya Qarun tersebut, Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang cendikiawan tersebut, jangan orang-orang cendikiawan berkata sebagaimana dikisahkan oleh Allah, berkata kepada Qarun, jangan engkau bergembira dengan kegembiraan yang batil ini, sebab Allah Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang bergembira kegembiraan yang batil. Ay ukhrij minal farahi bil batil. Artinya, keluarlah engkau dari kegembiraan terhadap hal-hal yang batil. Wa aqim mizan al-farahi bil haqq. Dan jalankan keseimbangan kegembiraan yang benar, yakni kegembiraan dengan yang hak. Kaifa iqamatu hadzal mizan? Bagaimana mendirikan kesinambungan dan keseimbangan ini? Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah. Keseimbangannya adalah dengan menggunakan, cari apa yang engkau punya ini, carilah untuk kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, carilah ini semua. Sakhiril faniyati lil baghiyat waj'alha fidan laha. Yani, jadikan hal-hal yang fana engkau gunakan untuk membangun akhiratmu, untuk mensupport kehidupan akhiratmu. Fahina idin tafrahu bil akhdi minal halali wal infaq fima yurdhi dhal jalal. Dan di saat itulah engkau merasa gembira ketika engkau mengambil dari sesuatu yang halal, engkau infakkan di jalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Wa hadza farahun bihaq. Dan kegembiraan yang semacam ini adalah kegembiraan dengan yang hak, subhanallah. Yujibul faraha fil akhirah. Yang menyebabkan kegembiraan yang hakiki di akhirat. Amma farahuka bil amwal wa tazayyun biha amama an-nas fa inna Allah la yuhibbul farihin ay yakhsaruna farahahum al-batil. Adapun kegembiraanmu hanya sekedar dengan harta, berbangga-bangga dengan dunia yang kau miliki, jangan kau gembira dengan ini semua. Allah enggak suka dengan orang gembira dengan semacam ini. Wa la tansa nasibak min ad-dunya haddak minha. Jangan engkau lupa, kata Allah Ta'ala, tentang bagian yang kamu bawa dari dunia ini. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا حَظٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا أَرْضَى بِهِ رَبَّهُ. Dan seseorang tidak ada yang dia bawa dari dunia ini, bagian yang dia bawa dari dunia ini, kecuali hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridha, itu yang dia punya dari وَقُلِّ dunia. وَقُلِّ بِلَّا أَيُّ حَظٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَا أَرْضَى بِهِ اللَّهِ. Dan katakan coba, demi Allah, katakan kepada saya, apa bagian dia dari dunia selain dari apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, apa yang dia bawa ke akhirat? Madzaka illa hadzus syaitani wa aidan hadzus syaitani ala sabilil majaz. Dan selain daripada apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, yang kau bawa dari dunia ini bukan milikmu, ini adalah jatahnya syaitan, itu pun juga secara majas diucapkan. Karena maknahu anna syaitana yafrahu bidzalika fid dunya li'annahu ma'ahu walakin fil akhirah lahu wa lisyaitan yastafiduna min dzalik bal yadkhuluna an-nar ma'an. Itu sebab syaitan bergembira karena dia sukses membina kadernya untuk bergembira dengan selain Allah Ta'ala, dan kelak syaitan itu pun juga akan bersama orang ini masuk ke dalam api neraka, menangis dan menyesal. Fala hadza li min ad-dunya illa ma ardaitu bihi rabbi. Jadi hal yang engkau miliki, jatahmu dari dunia yang engkau punya itu hanya hal-hal yang engkau infakkan untuk membuat Allah Ta'ala ridha, itu baru milikmu. Hadzi min ad-dunya fil gaul gaul ardaitu bihi rabbi. Sesungguhnya yang aku bawa dari dunia ini ucapan-ucapan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Wa ghairu dhalika la fa'idata li fi lisani wa la hadza li minha. Selain daripada itu, ucapanku enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Hadzi min 'uyuni ma ardaitu bihi rabbi. Yang aku bawa dari mataku ini, dari penglihatanku, yang membuat Allah Ta'ala ridha dengan penglihatanku. Wa ma siwa dhalika falastafadtu fihi min 'uyuni wa laysa bihadzin li. Selain dari apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, berarti tidak ada manfaat yang aku dapatkan dari mataku ini. Hadzi min yadi wa sihhati ma ardaitu bihi rabbi. Dan yang aku dapatkan manfaat dari tanganku ini adalah yang membuat Allah Ta'ala ridha dengan tanganku. Harakat asabi'i. Dan juga dengan gerakan jari jamariku. Wa nadharatu 'aini. Dan pandangan mataku. Hadzi minha ma ardaitu bihi rabbi faqat faqat faqat faqat. Yang saya punya dari ini semua, dari dunia ini semua, yang aku jalankan itu semua untuk membuat Allah Ta'ala ridha. Itu saja yang saya punya, itu saja yang menguntungkan saja. Wa laqad qala sayyid ahlur ridha yukhatibu rabbalakal 'utba hatta tardha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad, pemimpin orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, ya Rab, bagimu adalah hasil akhir hingga engkau ridha kepada saya. وَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. Dan Nabi Muhammad dalam munajatnya berkata, ya Allah, manakala engkau tidak murka kepada saya enggak peduli orang mau apa terhadap saya. فَلْنَنْظُرْ فِي مَجْمَعِنَا مَاذَا يُرْضِينَا وَبِمَاذَا نَفْرَحْ وَبِمَاذَا نُسَرْ وَلْنُجِمِ الْحَقَّ وَلْنُجِمِ الْأَمْرَ عَلَى الْحَقِّ لَا عَلَى الْبَاطِلِ. Dan karena itu kita introspeksi diri kita di dalam majelis kita ini. Kita ridhonya dengan apa? Kita gembiranya dengan apa? Kita sedihnya karena apa? Dan jadikan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan racikan, dengan timbangan dan ukuran yang tepat, semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi taqwimis sururi wal hazani fi dunyana hadha 'ala mizanillah, ay 'ala al-haq wa huwa mizanullah, nabni surur al-abad fil barzakhi wal akhirah ila al-abad. Dan dengan membangun kegembiraan kita ataupun kesedihan kita semata-mata karena Allah Ta'ala, apa yang membuat Allah Ta'ala ridha, dan kita kesedihan ataupun kegembiraan kita atas ukuran dan mizan tersebut karena Allah Ta'ala, dan pada hakikatnya sebenarnya kita membangun kegembiraan yang hakiki, yang abadi di akhirat. Walidha wajadna syaitana wa jundahu min syayatinil insi wal jin wa musa'idihim min nufusina al-ammara wa min ahwaina kulluhum yashtagilun ala قلب ميزان السرور والحزن في قلوبنا. Dan apabila kita melihat mereka orang-orang dan juga makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan manusia dari para kaum jin ataupun syaitan ataupun manusia yang ingin menyesatkan kita, mereka berupaya untuk menimbulkan kegembiraan atau kesedihan di kalangan umat Nabi Muhammad ini, kegembiraan dan kesedihan yang bukan karena Allah Ta'ala, untuk membawa penyesalan besok hari kiamat. Yughrunana bil farahi bil hajirati 'indallah. Mereka menipu kita. Bagaimana caranya agar kita bergembira dengan hal-hal yang remeh, yang hina di mata Allah? وَيَبْعُونَنَا لِلسُّرُورِ وَلِعْتِزَازِ بِمَا هُوَ سَاقِطٌ فِي عَيْنِ اللَّهِ. Yang menipu kita untuk berbangga dengan sesuatu yang jatuh dari pandangan mata Allah. كَمْ عَظَّمُوا مَظَاهِرْ كَرَاسِيَهُمْ وَزِينَتَهُمْ أَلَّتِي هِيَ بَعْضٌ مِنْ زِينَةِ قَارُونَ. Berapa banyak mereka mengagungkan hiasan mereka, singgasana mereka yang merupakan itu adalah lambang-lambang kebanggaan yang dulu dibanggakan oleh Qarun. Wa kam da'awna ila ta'dhimi afkarihim wa mabadi'ihim al muhakatu min qibalil makhluqina ala batil. Dan berapa banyak mereka mengajak kita untuk mengagungkan pemikiran-pemikiran mereka yang merupakan bisikan daripada musuh-musuh Islam yang mengajak manusia kepada kebatilan. Lakinna qulubana tasma' nida'an min fawq. Namun hati kita, sanubari kita pada hakikatnya mendengar panggilan dan ajakan dari atas. Yunqidhuna min khida'i haula kullihim. Yang dapat menyelamatkan kita dari perangkap mereka, penipu-penipu itu. Wa yusallimuna min kadhibihim wa makrihim. Yang bisa menyelamatkan kita dari kebohongan dan tipu daya perangkap mereka. Yaqulu fihi al-Khallaq. Allah Ta'ala sang pencipta berkata, amiran habibahu an yuballighana. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un. Kegembiraan kalian karena ini semua lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Qawwama hadzal mizan 'ala mustawa jama'atul umma wa afradiha. Dan mana telah didirikan metode ini dan kurikulum ini di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lil ladzi qala lahu min ahli as-suqi rabihtu al-yawm ribhan lam yarbahhu ahadun fi suqil madinah. Berkata seseorang dari orang pasar pebisnis kepada beliau, sesungguhnya hari ini saya dapat keuntungan yang besar yang enggak didapat oleh pedagang-pedagang lain di Madinah. Qala wa madzak? Apa yang kau dapat dari keuntungan? Qala rabihtu 400 dirham. Dia mengatakan, aku untung 400 keping perak. Karena cuma belakang kebiran dah kalau begitu. Di masa tersebut 400 keping perak itu adalah keuntungan yang sangat besar. Gala bala rajulun rabih aksar mimma rabiht. Nabi Muhammad bilang, ada hari ini orang yang dapat keuntungan lebih banyak dari engkau. Subhanallah ya Rasulullah, ana arif ahli suq kullahum ma'adun ahad rabih mitlah hadha. Pedagang itu bilang, subhanallah ya Rasulullah, saya kenal semua orang pasar, saya tahu enggak ada yang lebih untung, yang lebih besar keuntungannya daripada laba yang saya dapat. Qala bala rajulun sallal faridata wa atba'aha biraka'ataini rabiha aktara mimma rabih. Maka Rasul bilang, iya, ada seseorang yang sholat fardu, kemudian dia sholat ba'diyah 2 rakaat, dia dapat keuntungan lebih besar dari keuntungan yang kamu dapat. وَرَبَّ هَذَا الْمِيزَانَ فِينَا وَقَوَّهُ. Dan Rasulullah mendidik kita dengan ukuran, dengan mizan, dengan timbangan ini, dan dikokohkan oleh Nabi Muhammad. La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilai mimma tala'at alaihi syams. Rasulullah membangun pola fikir kita dan mengatakan, sungguh saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimat ini saya ucapkan lebih saya sukai dari semua benda yang disinari oleh cahaya matahari. Hal ta'rif ad-dawal allati tatla' alaiha syams? Kita tahu enggak negara apa yang matahari terbit di negara tersebut? Berapa negara? Wa ma'adnil petrol allati tatla 'alayha asy-syams. Berapa banyak tambang-tambang minyak yang matahari terbit di atasnya? Wa manajimid dhahab wal fidda allati tatla 'alayha asy-syams. Berapa banyak tambang emas, tambang perak yang disinari oleh cahaya matahari? Kullu wahmin anna syai'an minha khairan min hadhihi al-kalimah nifaqun wa dhulmah. Segala prasangka, segala khayalan yang berhayal berpikir kalau tambang emas, tambang perak atau harta duniawi lebih baik dari kalimat ini, ini membuktikan ada cacat, ada nifak di dalam hatinya, cacat keimanan. Hadhil kalimah khairum minha. Demi Allah, kalimat ini lebih baik daripada apapun juga dari dunia. Walau qultaha marratan fi umrik mukhlishan li rabbik فجميع ما ذكرت لك سيفنى ويضمحل ثم لا يساوي شيء وستبقى لك هذه الكلمة. Seandainya engkau mengucapkan satu kali dari kalimat ini dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, seumur hidup cuma satu kali engkau ucapkan tulus ikhlas karena Allah, ini lebih baik dari semua hal-hal duniawi yang saya sebutkan tadi, sebab itu semua akan hilang dan kalimat ini tetap langgeng dan abadi. فلنطلب إنقاذ أنفسنا وإنقاذ العالم معنا من المسلمين بتقويم ميزان السرور والحزن. Mari kita tuntut diri kita dan juga kita selamatkan diri kita dan selamatkan manusia-manusia lain dari kaum muslimin di alam dunia ini untuk mereka mendirikan pola fikir yang sebenarnya dengan apa mereka gembira atau dengan apa seharusnya mereka bersedih. ونبحث ماذا كان يفرح به مقتدانا فنفرح. Dan kita cari tahu dulu Rasulullah teladan kita beliau gembiranya karena apa, sedihnya karena apa, cari tahu. لم يعجبه شيء من الدنيا. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah tidak takjub apapun, tidak gembira atas apapun dari hal-hal duniawi. ولم يعجبه رجل إلا أن يكون ذا تقى. Dan enggak pernah kagum kepada seseorang kecuali kalau orang tersebut dia bertakwa kepada Allah, baru itu yang menimbulkan kekaguman Nabi Muhammad. Kana yafrahu bil haqqi tabaraka wa ta'ala wa bima yurdil haqq. Beliau Nabi Muhammad gembira dengan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridha, yang menggembirakan Allah. Nabi Muhammad turut gembira dan ridha. Wa la yaghdabu li nafsihi. Beliau tidak pernah marah untuk nafsunya. Walakin li rabbihi wahda. Namun semata-mata semuanya gembira dan marahnya karena Allah. Wa hadzal maidan tammat la'ib katsira 'alaina fihi wa 'alal muslimin. Dan medan yang semacam ini sudah banyak dikacaukan oleh para pemain-pemain yang ingin mempermainkan umat Islam. Fa ahyanan ba'dul la'ibina yal'abuna fi la'ib fa idan tasarra fariq هجوا مدينة أو قرية وكادوا يكسرون الأشياء في الشوارع لأنهم فرحوا في لعبة دخلت الكرة هنا. Sehingga kita dapati ada dari di antara di banyak-banyak negeri di muka bumi ini, kalau ada pemain bola dia menggolkan satu gol, satu bola entah kemana dia golkan, dia masukkan, kemudian dia bergembira dan dia melaksanakan pawai kegembiraan dengan selain Allah Ta'ala, sampai kegembiraan yang merusak dan mengganggu orang lain. Ayyuhal la'ibul muslim il'ab wa la tughayyir mizan al-farahi wal-hazan. Wahai para pemain olahragawan yang muslim, bermainlah kalian silakan, tetapi jangan kalian merusak bagaimana seharusnya seseorang bergembira yang sebenarnya harusnya gembira dengan apa. Ijtanib fi la'ibika al-ma'asi Allah Ta'ala. Dalam permainanmu jauhi kemaksiatan. La tu'akhir salat. Jangan menunda salat. La tantaq bi sabbin wa la su. Jangan dalam permainanmu mengucapkan kalimat yang buruk. La takshif aura. Jangan membuka aurat. La tudayya haqqan wajiban 'alaika li ahlina wa qarib. Jangan engkau meninggalkan kewajibanmu ataupun membuat keluargamu menelantarkan kewajiban mereka. Wa gawwi jasadaka bil la'ib li tatagawwa 'ala al qiyam bi ta'atillah. Silakan engkau memperkuat jasadmu, tubuhmu dengan olahraga, dengan permainan, dengan tujuan, dengan niat mencari kekuatan di dalam mentaati Allah. Amma an yatahawwala al farahu bi masari kuratin dakhalat huna aw huna li hadha al fariq aw dhaka al fariq. فهذا طمس لذاتك وإنسانيتك وميزان إيمانك. Adapun kegembiraan karena ada orang masukkan bola ke sini atau kelompok lain masukkan bola ke sana, gembira karena permainan ini, ini adalah sebuah tipu daya yang menipu daripada sisi kemanusiaanmu dan kerohanianmu yang sebenarnya. كثير من شباب المسلمين لو اجتمعت غيرتهم على الكرة على غيرتهم أن تنتهك حرمة بيت المقدس لتحول حال بيت المقدس. Banyak di antara kaum muslimin kalau seandainya kecemburuan mereka atas sepak bola dialihkan terhadap kecemburuan mereka untuk memerdekakan, membebaskan Baitul Maqdis, dalam sesaat Baitul Maqdis akan bebas. ولكن يجلس هو وزوجته ويتفرجان على مباراة فتشجع هي فريقه وفريق آخر فإذا غلب أحدهما ضرب أحدهما الآخر أو تخاصم مع الآخر من أجل غلبة هذا الفريق أو ذاك. Namun fanatisme tersebut habis untuk permainan bola. Suaminya duduk sama istri nonton bola. Si suami memegang kelompok yang ini, si istri mendukung kelompok yang lain. Kalau ini mengalahkan yang lain, mungkin saling memukul atau mereka saling ribut satu sama lain. وبعضهم طلق زوجته وحطم الأسرة كلها. Bahkan yang lebih parah, ada yang sampai gara-gara bola menceraikan istrinya. أرأيت هؤلاء يحيون لمن؟ Coba tidakkah engkau lihat mereka ini hidup ini untuk siapa mereka hidup? Ya'ishuna li'ayyi mabda' wa li'ayyi gharad. Mereka hidup, apa dasar mereka dalam menjalankan hidup dan apa tujuan mereka? Man la'ib bi mawazin as-sururi 'indahum wal hazan. Apa yang membuat mereka dipermainkan? Apa yang mempermainkan timbangan kegembiraan dan kesedihan mereka? Man istaskharahum lima yadhhak minhu kullu 'aqil. Dan siapa yang mempermainkan mereka dengan hal-hal yang membuat orang yang berakal akan tertawa melihat ini semua? Fala budda min taqwimi hadzal mizan. Maka hendaknya kita meluruskan pola fikir kita. وبذلك علمنا من أسرار تربية الصالحين من عهد الصحابة فمن بعدهم أن يربوا في قلوب الأولاد السرور بطاعة الله وبلقاء الصالحين من عباد الله. Karenanya kita dididik oleh guru-guru kita dari zaman dulu, dari ulama-ulama besar, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in sampai ulama-ulama yang terakhir, mereka mendidik anak-anak mereka untuk gembira dengan sesuatu ketaatan kepada Allah Ta'ala. فكان شبانهم في أول الشباب يخرجون أو على إقبال على الشباب يخرجون في الغزوات فإذا ردهم رسول الله بكوا على فوات الخروج معه. Di mana pemuda-pemuda kanak-kanak di masa tersebut mereka ingin ikut jihad bersama Rasulullah. Namun ketika mereka minta izin untuk ikut dalam pasukannya Nabi, dikembalikan oleh Nabi Muhammad, kamu masih kekecilan, pulang. Maka anak tersebut pulang dalam keadaan sedih dan dia menangis karena tidak bisa ikut dengan Rasulullah. Hadhi qulub muharrara. Nah inilah hati yang sudah merdeka dari penjajahan. Hadhi qulub munawwara. Ini hati yang telah bercahaya. Hadhi qulub mutahhara. Ini hati yang tersucikan. Qama fiha al-mizanu 'ala al-haqq. Yang mana hati tersebut dia pola fikirnya itu dia laksanakan dengan atas dasar yang hak. Kharaja ba'dhul atfali ma'ahum fi hajjatul wada'. Beberapa kanak-kanak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada'. Fa kanat al-hiwayah al-umniyah ar-raghbah an yara Rasulullah. Dan semangat anak-anak tersebut ingin hadir haji wada' bersama Nabi, tujuan mereka satu, ingin lihat wajahnya Nabi Muhammad. Fa aqbal ba'dhum ila Makkah al-Mukarrabah wan Nabi qad kharaj ila Mina. Ketika mereka datang sampai di Mekah cari Nabi Muhammad, rupanya Nabi sudah jalan pergi ke Mina. Falahiquhu ba'dhum fi at-tariqi ila Mina. Maka mereka pun mengejar Rasulullah sampai ke Mina. Wa ba'dhum fi tariqihi ma baina Mina ila Arafah. Dan di antara mereka yang mengejar Nabi Muhammad untuk jumpa melihat Rasulullah di perjalanan antara Mina dan Arafah. Falamma kanu yamshuna fi at-tariq yaqulu al-walad li walidi ayna Rasulullah ya abi. Ketika mereka para sahabat-sahabat junior kanak-kanak tersebut mereka berjalan untuk mengejar Rasulullah, mereka bertanya, ya ayahku, wahai ayahku, mana Rasulullah, tunjukkan aku yang mana Rasulullah. La yasbir an yantadhir ila haythun nuzul wal wusul. Mereka sudah enggak sabar lagi untuk cepat sampai ke tempat tujuan untuk melihat Nabi Muhammad. Fa kana ahaduhum yarfa' waladahu man wara khalfihi 'ala an-naga wa yaqul imsak 'ala katifayya wa qum wanzur ila dhaakal jamalil awrak alaihi Rasulullah. Sehingga sahabat itu dia bilang kepada anaknya yang sudah tidak sabaran ingin melihat Nabi Muhammad, itu coba engkau naik ke atas pundakku atau naik ke atas unta, engkau lihat tuh, mau tahu Rasulullah tuh, Rasulullah tuh orang yang lagi duduk di atas untanya, itu dia. Fakana hakadha wala'u gulubihim. Dan inilah sesuatu yang menjadi kegembiraan dan fanatisme dan keinginan harapan mereka. وَمَنْ فَرْحَ بِرُؤْيَتِهِ فِي الدُّنْيَا فَرْحَ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْآخِرَةِ. Orang yang merasa gembira karena melihat wajah Nabi Muhammad di dunia, besok di akhirat dia pun akan merasakan kegembiraan saat melihat wajah Nabi Muhammad. اللَّهُمَّ أَرِنَا ذَاكَ الْوَجْهَ الشَّرِيفَ. Ya Allah, perlihatkan kepada kami wajah mulia Nabi Muhammad. فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمَوْتِ. Di dunia dan ketika kami wafat. Wa fil barzakh wa fil akhirah. Dan di alam barzakh dan di alam akhirat. Wa waffir haddana min an-nadari ilayh. Dan berikan kami bagian yang besar untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Wa ala qadri al-haddi min an-nadari ila wajhihi yakunu al-haddu min an-nadari ila wajhillah al-karim. Sesuai dengan kadar banyaknya penglihatan seseorang terhadap wajah Nabi Muhammad, itu juga kadar yang dia dapat dari derajat di sisi Allah Ta'ala di surga. Ayyuhal mu'minun min 'aqlil mu'min. أن الإيمان يربي أن لا يفرح بشيء بسرور ينتهي وينقضي فيتحول إلى حزن. Wahai kaum mu'minin, sesungguhnya iman mendidik kita untuk tidak kita bergembira atau bersedih kepada hal-hal yang fana. وقال العقلاء أشد الغم عندي في سروري tayaggana sahibuhu tayaggana anhu sahibuhu intigala, qal hu surur lakin sahibuhu yatiqan annahu sayantaqil anhu, qal hadha ashaddu al-gham ma hu surur. Itu para pemikir, para cendekiawan terdahulu, mereka berkata, rasa stresku yang paling besar adalah ketika ada kegembiraan atas sesuatu yang sebentar lagi akan hilang kegembiraan itu. Artinya kegembiraan itu akan beralih, akan hilang, berubah menjadi apa? Menjadi kesedihan. Ini seharusnya sesuatu stres, beban pikiran, kesedihan yang sebenarnya. Wa bihadza qala ahlul hikmati la khaira fi khairin la yadum. Sehingga para ahli hikmah mereka berkata, enggak ada baiknya di dalam kebaikan yang tidak abadi. Wa syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Dan keburukan yang tidak abadi masih lebih baik daripada kebaikan yang tidak abadi. Wa li'anna syarra alladhi la yadum fi idza zala istamarra al-farahu bi zawalih. Sebab keburukan yang tidak abadi, kalau keburukan itu kelak dia pasti akan hilang, setelah itu apa? Kegembiraan yang langgeng dan seterusnya. Wal khairul ladzi yazul yastamirru al-huzn bi zawalih. Adapun kegembiraan atas sesuatu kebaikan yang tidak abadi, setelah kebaikan itu akan hilang kebaikan itu, setelah itu apa? Keburukan yang akan terus selanjutnya. Wa idza ja'ana fil athari 'inda tanawul at-ta'am an naqul Allahumma ij'alha ni'matan mashkura tasilu biha na'imal jannah. Karenanya ketika kita makan, kita suka akan makanan yang kita makan tersebut, kita diajarkan doa, ya Allah jadikan ini nikmat yang disyukuri yang bersambung dengan nikmat surga. Fal jahil wal kafir wal ghafil qad yafrahu bil akli li ajli ta'mihi wa li shahwati nafsi wa shibahi. Sebab orang yang jahil, ya mereka itu seringkali gembira dengan makanan. Kenapa? Karena makanan mengenyangkan dia, menimbulkan sensasi di lidahnya. Lakinnal mu'min yafrahu bit-ta'ami idza ja'a min al-halal li'annahu hadiyatun min rabbi wa 'uddatun li taqwahi wa li naili ridah. Namun mukmin dia gembira dengan makanan. Mengapa? Karena ini hadiah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal memperkuat dirinya untuk mencari ridha-Nya Allah dengan ibadah. Idza qala sayyidina al-Khalil Ibrahim walladhi huwa yut'imuni wa yasqi. Karenanya Nabi Ibrahim dalam doanya dia mengatakan, Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Gattatik haja yasira lakin min yad wahid aziz aw syarif bainal qom fatajid laha ladha kabira li'annaha ja'at min dhakal aziz. Kadang sesuatu pemberian yang kecil yang remeh tapi datangnya dari tangan orang yang mulia yang kita cinta yang kita hormati, itu hal yang remeh berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga yang tak ternilai harganya. وهذا يأخذ الطعام والشراب من يد ربه وهو الذي هو يطعمني ويسقي. Dan ini merasakan, ini saya menimba mengambil makanan, Allah yang ngasih saya makan. Bagaimana perasaannya dia? وقد أوحى الله إلى داود لو سقت إليك حبة مسوسة فعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. Kalau Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud, kalau saya kirim kepada engkau satu butir makanan, maka syukurilah makanan tersebut, ketahuilah sebab itu satu butir gandum yang saya kirim kepada engkau, itu sebagai bentuk pernyataan dariku kalau aku cinta dan ingat kepada engkau sehingga aku kirim rezeki ini kepada engkau. Walidza idza ja'u bi bakurati tsamarah ila Rasulillah min syai'in min al-fawakih wa ghairiha qad yahmiluha thumma yad'uha ala 'ainihi qabila thumma yanzur asghar al-qaumi sinnan fayu'tihi iyyah. Apabila ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bawa buah-buahan yang manis kepada Nabi Muhammad, diterima oleh Nabi Muhammad. Itu terkadang Rasulullah sampai meletakkannya di keningnya atau menciumnya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Terus Rasulullah lihat siapa yang paling kecil di majlis ini diberikan hadiah itu kepada anak itu. Wa kana yu'azzimun ni'mata wa in daggat. Itu disebutkan di dalam sejarahnya Nabi Muhammad, beliau sangat mengagungkan, menghormati nikmat sekecil apapun. Li'annahu ya'lam masdaraha min ayn. Sebab Nabi tahu sumber nikmat itu dari siapa? Wa huwa awsa'ul khalqi shuhuda. Dan beliau Nabi Muhammad adalah seseorang yang memiliki kesaksian yang besar, sumbernya dari mana beliau Rasulullah faham betul ini. Wa idza rafa'a ba'd fatat at-ta'am min baytihi wa qala ya Aisyah ahsinu mujawarat hadhihi an-ni'am fa innaha idza kharajat min ali baytin la takad ta'udu ilayhim. Itu ketika Nabi Muhammad melihat remah-remah makanan di rumahnya diangkat daripada remah makanan yang masih bisa dimakan tersebut, dan dia tegur Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, ini rezeki dari Allah Ta'ala, pandai-pandailah engkau menyikapi pemberian Allah Ta'ala. Sebab rezeki ini kalau dia tidak disyukuri kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari rumah tersebut, jarang-jarang rezeki itu akan balik ke dalam rumah itu yang sudah dicabut." Ma'azama adab syari'ah. Dan ini adab syariat demikian agung. Wa ma ausa'a ma'aniha. Dan betapa luas makna yang terkandung dalam syariat. Wa imtidadaha ila al-barzakh wal akhirah wad dawam. Dan juga sesungguhnya ini semuanya memiliki masa depan yang kuat, yang abadi sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat. Alhamdulillah alladhi akramana bin Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad. Wal qasidatu allati sami'naha aidan qabla al-mudzakarati al-an tatahaddats 'an iqamati hadzal mizan. Dan tadi qasidah yang kita dengarkan sebelum saya ceramah ini, itu di dalamnya terkandung bagaimana cara kita meluruskan pola fikir kita dengan apa kita harus gembira atau harus bersedih. Aghla ma 'indal insan qalbu. Yang paling mahal yang dimiliki seseorang adalah hati dia. Wa ghayat ma yunazilul qalb as-surur wal hazan. Dan sesuatu yang paling berharga yang masuk ke dalam hati adalah yang paling punya pengaruh besar, kegembiraan atau kesedihan. Wa huwa 'unwanil mabda wa 'unwanid din. Yang mana itu merupakan ciri daripada dasar dia dan ciri daripada keagamaannya. Wa 'unwan fikr hadzal insan. Dan juga ciri daripada pola fikir orang tersebut. Ala hasabi fikri wa mabda'ih yafrahu bi syai'in wa yahzanu bi syai'. Atas dasar pemikiran dia tersebut, bagaimana dia harus bergembira dan bagaimana dia harus bersedih atas apa? Wa a'zamu burhanin 'ala al-farahi billah al-farah bi ahli hadratih. Dan bukti kegembiraan yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti ketika seseorang bergembira dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sami'na al-Habib Ali yaqul la zilt masrur ya qalbi bi dhikr as-salaf. Sehingga al-Habib Ali mengatakan, aku senantiasa bergembira wahai hatiku. Kenapa? Kalau disebut para salaf, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fa huwa yaqul ya ayyuhal qalbu alladhi hudita ila sihhatil mizan, dum 'ala hadzal haqq wa la taltafit ila al-ghayr. Dia Al-Habib Ali seolah-olah berkata kepada hatinya, wahai hatiku, engkau sudah cinta dan gembira dengan para salafus saleh, tetap langgengkan sikap semacam ini untuk cinta terus kepada mereka. Wa ila aina awsalahu ilmuhu wa imanuhu wa fikruhu wa mabda'uhu. Dan ke manakah pemikiran dan dasar dan pola fikir beliau menyampaikan beliau ini? Yaqul sadat qalbi bihim da'im wa huwa fi syaghaf. Mereka para salaf, kata Habib Ali, mereka para salaf, mereka adalah para junjunganku, pemimpin-pemimpinku, karena mereka hatiku selalu dirundung kerinduan dan kecintaan. Fa mahabbatul wahid minna li ahlillah ala qadar mahabbatihi lillah. Dan kadar kecintaan salah seorang kita terhadap para awliya wa salihin, kadar kecintaan dia terhadap para wali-wali, itu sesuai dengan kadar cinta dan ta'zim dia kepada Allah. وَبَيَّنَ شُؤُونَ الْقَلْبِ وَمَا يُنَازِلُهُ وَمَا يَهْتَمُّ بِهِ مِنْ أُمُورٍ فِي خِلَالِ أَبْيَاتِ الْقَصِيدَةِ. Dan juga beliau Al-Habib Ali menceritakan bagaimana sikap hati dan juga perasaan suasana hati tersebut di dalam qasidah dijelaskan kelanjutannya. وَجَعَلَ الْحُزْنَ كُلَّهُ فِي مُخَالَفَةِ الْأَوْصَافِ الشَّرِيفَةِ وَالْخُرُوجِ عَنْ مَنْهَجِ الصَّالِحِينَ. Dijadikan kesedihan beliau dikarenakan kalau ada penyimpangan, ketidaksesuaian dengan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh para salaf mulia. وَتَوَسَّلَ أَنْ يُثَبَّتَ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ. Dan beliau bertawassul dan meminta kepada Allah Ta'ala agar bisa ditetapkan, bisa mengikuti jalan mereka para salihin. Wa dzakara al-mizan ar-rabbani fil 'alam al-khalqi alladhi ja'ala ar-rasa fi syarafi fihi wa rif'a Muhammad bin Abdullah. Dan dijadikan bahwasanya pola fikir yang sebenarnya di dalam kegembiraan itu sumbernya, mahkotanya adalah karena untuk Nabi Muhammad. Wa qala yahli lakum qadr 'inda Allah 'ala syaraf. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, engkau di sisi Allah Ta'ala memiliki kemuliaan yang luhur dan tinggi. Jaddi Muhammad. Kakekku adalah Nabi Muhammad. Wa antum ba'd jaddi khalaf. Dan kalian wahai para salafku setelah Nabi Muhammad adalah pengikut Nabi Muhammad. Wa Muhammad ma yuhabbu illa lillah. Dan Nabi Muhammad tidak dicintai melainkan karena Allah. Wa mizatu sahabati hubbuhum iyyah. Dan keistimewaan para sahabat adalah mereka orang yang paling cinta terhadap Nabi Muhammad. Wa jam'uhum baina hadhihi al-mahabba wal mushahada al-'ayniyyah al-basariyyah fil 'alam al-hissi. Dan juga mereka pun juga memadukan dengan cinta terhadap Nabi Muhammad, mereka menyaksikan, melihat Nabi Muhammad dengan mata kepala mereka di dunia ini. Wa khulafa Muhammad yuhabbuna min ajli Allah wa min ajli Muhammad. Dan para penerus-penerus Nabi Muhammad, mereka pun juga kita cinta kepada mereka karena Nabi Muhammad dan karena Allah Ta'ala. وقال أنا ما أحببتهم من أجل عرق بشري ولا من أجل مجرد رحم لها وصلها ولكن لصحة الإرث fikum wirasatu sahhat saff ya khair saff. Itu Habib Ali mengatakan, aku cinta kepada kalian wahai para wali-wali, wahai para salaf dan leluhurku bukan karena aku punya hubungan darah atau karena kecenderungan dari nafsuku, tidak, tetapi karena kalian membawa memikul warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawajjaha fil istirham wal isti'tafi ila rasihim. Kemudian beliau Al-Habib Ali mengarahkan semangat beliau kepada pimpinan dan mahkota dari para wali-wali tersebut. وقال يا خير والد بأولاده وأهل رأف. Dia katakan, wahai sebaik-baiknya ayah yang demikian penyayang terhadap keturunannya. فاعطف علينا فإنك خير من قد عطف. Sayangilah kami sebab engkau wahai kakekku sebaik-baiknya penyayang. لك بحر حالي. Engkau punya lautan, lautanmu manis. جميع معاني الإيمان بالله والمعرفة بالله والقرب من الله في بحره. Semua makna keimanan kepada Allah, iman kepada para nabi, para rasul, para nilai-nilai keimanan, semuanya ada di dalam lautannya Nabi Muhammad yang manis. Wa ma'ani al-qurb wa ma'ani al-mahabbah al-khassah wal ma'rifah al-khassah kulluha fi bahrih. Semua makna kecintaan yang khusus, pengenalan yang khusus, segala sesuatu keistimewaan yang khusus, semuanya ada di dalam samudranya Rasulullah, lautnya Rasulullah. Lak bahr hali. Hingga beliau bilang, engkau wahai Rasulullah punya lautan yang manis. Wala ahla minhu. Dan sungguh enggak ada yang lebih manis daripada lautan Nabi Muhammad. Wa kullu halawatin fil 'alam al-khalqi min hadhihi al-halawa. Dan segala sesuatu yang manis di alam dunia ini itu bersumber dari manisnya lautan Nabi Muhammad. Wa kam min 'abd minhu iqtaraf. Berapa banyak hamba-hamba yang mengambil segenggam minuman dari lautanmu yang manis. Asyara ila minnatillahi 'ala al-umma fil madin wal muhadirin wa man yati. Beliau mengisyaratkan kepada umat ini anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi umat yang terdahulu, yang sekarang, yang akan datang. Fi kulli laila wa mughtarifun yaghtarifun min hadzal bahr. Setiap waktu, setiap saat selalu ada orang yang menimba dari lautan yang manis tersebut. Wa fi majlisina man yaghtarif. Dan di majlis kita ini ada banyak orang-orang yang mengambil, menimba gayung daripada lautannya Rasulullah yang manis. Wa man iqtarafa min al-bahr al-hali hallahu dhalika bahar basar huwa hali. Barang siapa yang mengambil minuman dari lautan yang manis tersebut, dia meminumnya, maka itu akan membuat dirinya pun juga menjadi manis dalam segala sesuatu dan sikapnya. Tad'ana ila at'arrudi li hadzal iqtiraf bis-salati 'alaihi. Dan kita diajak untuk mengeruk, menimba, mengambil dari lautan yang manis ini dengan memperbanyak shalawat. Salat taghshak ya haiz khisal asy-syaraf. Shalawat dari Allah Ta'ala tercurah atasmu wahai manusia yang telah menggabungkan sifat-sifat mulia. Fa'arifu man haza khisal. Tahu tak siapa yang menguasai semua sifat mulia? Wahdaru antan harif gulubukum. Nah, karenanya jangan sampai hati kita berbelok dan menyimpang. Ila kafirina, au ghafilina, au la'ibina, au mustahziin. Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang bejat, kepada tukang-tukang maksiat dan mengolok-olok agama Islam. Ma indahum haqiqa min asy-syaraf. Mereka enggak punya hakikat kemuliaan. Al mawjudin fi zamanina minhum man balaghathu ad-da'wa falam yu'min wa mata 'ala al-kufri yatamanna min hin mawti إلى الأبد أن نحضر مثل هذا المجلس مرة وهو مؤمن فلا يدرك ذلك. Orang-orang tersebut yang seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan sudah baligh dan mereka tersesat dalam kesesatan mereka, mereka itu berharap kalau mereka bisa balik ke dunia cuma untuk masuk Islam dan hadir satu kali majlis ini, niscaya mereka akan lakukan itu. ولا يغنيه عن ذلك ولا يعوض أنه كان يملك مزارع. Dia dulu punya banyak perkebunan, ini sama sekali enggak menolong dia untuk bisa kembali. Atau kan yamliku masani. Atau dia punya banyak pabrik. Atau indahu 70 thairah. Atau dia punya 70 pesawat terbang. Atau ma'ahu 50 imara al-imara 100 tabiq. Atau dia punya 50 menara bangunan. Kullu hadha ma yughnihi 'an sa'atin yahduruha wa huwa mu'min. Semua itu tidak membuat dia kaya, tidak membuat dia untuk mendapatkan kekayaan bisa tidak membuat dia merasa cukup untuk hadir satu majlis sesaat saja di majlis ini. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Kalau kalian merasa susah, merasa letih, merasa penat, mereka pun juga orang-orang tersebut juga merasakan kesusahan, merasakan kepenatan. Namun kalian di sini memiliki harapan kepada Allah dan mereka enggak punya harapan. Fanhidhu himamakum. Maka bangkitkan semangat kalian. Wasakhiruha limutaba'ati hadzal nabi. Dan arahkan semangat kalian untuk mengikuti nabi ini. Wa ta'zim hadzal nabi. Dan untuk mengagungkan nabi ini. Wa ta'alluq bi hadzal nabi. Dan untuk menjalin hubungan dengan nabi ini. Wa mahabbatul umma min ajlihi. Dan juga mencintai umatnya karena Nabi Muhammad. Walaku sahbak wa man bil hubbi fika tasaff. Dan juga salawat atas engkau dan sahabat-sahabatmu dan orang yang memiliki hubungan cinta denganmu. Thalatha awsaf fi hadzal bait. Sesungguhnya dalam satu syair ini ada tiga sifat. Garabah lil al. Satu kerabat Nabi Muhammad keluarganya. Suhbah liman kan fi hayatin min al mu'minin. Atau sahabat Nabi Muhammad. Mahabbah bil qalbi lah. Ataupun orang yang dalam hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad. وهذه الأصناف الثلاثة من أمته هم أهل الجنة يوم القيامة. Dan mereka tiga kelompok ini dari umat Nabi Muhammad orang surga ya mereka ini. ومن لم يدخل في واحد من الثلاثة ليس من أهل الجنة. Barang siapa yang dia tidak termasuk dari yang tiga ini berarti dia enggak ada di surga. أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا. Orang surga besok di hari kiamat 120 barisan. 80 من هذه الأمة. 80 barisan ini dari umatnya Nabi Muhammad. Wa 40 min baqiyatil umam. 40 barisan dari umat-umat yang lain dibagi-bagi. Wa 80 as-saf kulluhum hadhihi thalathatul asnaf. Yang 80 barisan terdiri dari 3 kelompok ini. Fa fil umma man jama'at thalath. Di antara umat yang menggabungkan 3 sifat. Wa fil umma man jama'at ithnain. Di antara umat yang menggabungkan 2 sifat. Wa fil umma man fihi wasfun wahid. Dan di antara umat yang hanya punya satu sifat. فالذين كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم من أهل بيته أدركوا هم الآل وهم الصحابة وهم المحبون. Dan mereka dari keluarganya Nabi Muhammad yang berjumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah yang beriman dengan Rasulullah, mereka adalah sahabat juga, ahlul bait dan keluarganya juga, dan mereka pecinta juga, punya 3 hal. سيدنا علي والسيدة فاطمة وسيدنا الحسن والحسين سيدنا العباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وأقاربهم إن قلنا وآلك دخلوا إن قلنا وصحبك دخلوا وإن قلنا من بالحب فيك اتصف دخلوا. Seperti سيدنا علي سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا الحسن سيدنا حسين سيدنا عباس سيدنا حمزة dan kerabat mereka ini kerabatnya Rasulullah. Kalau kita bilang mereka sahabat masuk juga. Kalau kita bilang mereka ahlul bait masuk juga. Kalau kita bilang mereka pecinta Nabi masuk juga. Mereka punya 3. Wa jama'a as-sahabah ghairuhum bainal ithnain. Selain daripada ahlul bait, para sahabat Rasulullah yang lain punya 2 sifat. Fa idza qulna sahbak dakhalu wa idza qulna man bil hubbi fika tasaff dakhalu. Kalau kita sebut sahabat, mereka masuk, dan kalau kita sebut pecinta, mereka juga pecinta Nabi. Wa ma balagh shawahum fil hubbi lahu ghairuhum. Dan sesungguhnya enggak ada orang yang bisa cinta dan rindu kepada Rasulullah sehebat sahabatnya Rasulullah. Wallahu yuhib alaina nasamat min mahabbatihim li hadha an-nabi. Semoga Allah taala menghembuskan di majlis kita tiupan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Wa adkhalna Allah fi da'irat hadhihi al-asnaf ath-thalathah. Dan Allah taala masukkan kita semua di dalam daerah wilayah 3 kelompok mulia ini. Wa hasyarna yawmal qiyamah ma'ahum. Dan Allah taala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama mereka. Asa ma'akum. Bersama mudah-mudahan kami bersama kalian. Wa la nakhluf kama man khalaf. Dan kami tidak menyimpang bersama orang yang menyimpang. La yatakhallaf minna saghir wa la kabir. Semoga tidak ada satu pun dari kita yang besar maupun yang kecil yang menyimpang dari jalan mulia. Wa la dhakar wa la unta. Baik dia laki maupun wanita. Wala man fi buyutina wala fi jiranina. Ataupun yang ada di rumah kita ataupun tetangga kita. Wala ashabina wala tullabina. Baik itu sahabat maupun murid kita. Wala man walana fillah. Ataupun orang yang memiliki cinta kepada kita. Ya Allah. Ya Allah, jangan la khalafta ahadan ya Allah. Jangan kau tinggalkan la kami. La khalafta ahadan ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dari anda mereka. Anda karakbil mubarak. Untuk ikut di dalam rombongan lokomotif yang mulia. Yang berjalan ikut di belakang ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pemberi. Akrimna fi hadzal maqam. Muliakan kami di maqam mulia ini. Di tempat mulia ini. Wafir. Dengan anugerah yang luas. Wujudin mutawatir. Dengan anugerah yang selalu tersambung. Wa nadharin rabbaniyyin kabir. Dengan pandangan rabbani yang besar. Tusulih bihi adh-dhahir wal batin. Yang memperbaiki batin dan zahir kami. Wa nuhsin bihi ada'al amanah. Hingga kami bisa menjalankan tugas menunaikan iman. وترفع به الدرجات لحبيبنا نوفل بن سالم بن جلدان. Dan mengangkat derajat Al-Habib Naufal bin Salim bin Jaldan. ووالديه وإخوانه. Dan semua ibu bapa beliau. وأصولهم وفروعهم. Dan semua anak dan keturunannya. وتنشر به الخير فينا. Dan sebarkanlah kebaikan di antara kami semua. وتنور القلوب بنور هادينا. Dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya Nabi Muhammad. وتكشف الشدائد والمصائب. Dan singkapkan kerugian serta musibah bencana dari kami. وتحسن لنا الحاضر والعواقب. Dan perbaiki, perbagus hasil akhir kami. يا كاشف الكروب. Ya Allah yang menyingkap segala kesulitan. Ya Allah yang menolak segala beban. Ya منور القلوب. Yang menerangi semua يا hati. يا غافر الذنوب. Yang mengampuni semua dosa. نسألك بالحبيب المحبوب. Kami meminta kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad. أن تنيلنا غايات المطلوب. Agar memberikan kepada kami puncak harapan. وأن تدفع عنا جميع الشغوب. Menolak dari kami segala kesulitan. وأن تكشف عنا وعن الأمة جميع الكروب. Dan mengangkat dari kami dan umat Nabi Muhammad segala problem. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aqim bainana al-mizan. Dirikan kepada hati kami metode yang benar dalam pola fikir. Alal haqq alladhi jaa bihi khairu insan. Sesuai dengan hak yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya man qulta fil Qur'an. Ya Allah, engkau berfirman dalam Al-Qur'an. Fahadallahu alladhina amanu limakhtulifa fihi min al-haqq bi'idznihi. Sesungguhnya Allah memberikan hidayat kepada orang-orang yang beriman atas perbedaan-perbedaan mereka. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sungguh Allah memberikan hidayat kepada yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. اهدنا الصراط المستقيم berikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Berikan hidayah bagi kami ke jalan yang lurus. صراط الذين انعمت عليهم jalan orang-orang yang kau berikan nikmat bukan orang yang terkait dan tersesat. Amin. Amin. Kabulkan نور قلوبنا terangi hati kami واجعل باقي اعمارنا على استقامه dan berikan kami taufik untuk beramal dengan istiqamah. لا نفرح الا بالحق hingga kami tidak gembira kecuali dengan yang hak. Tidak kami bersedih kecuali dengan yang hak. Wala nu'ti illa lak. Dan tidak memberi kecuali karena engkau. Wala namna'u illa lak. Tidak kami menyimpan kecuali karena engkau. Wala nuhibbu illa lak. Tidak mencintai kecuali karena engkau. Wala nabghadhu illa lak. Tidak membenci kecuali karena dan untuk engkau. Wa akrim qulubana bi an takuna wa rasuluka habilaina mimma siwakuma. Dan muliakan hati-hati kami sehingga dia tidak mencintai kecuali Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih dari apapun dan siapapun. Walana hajatun kathira. Dan kami semua punya hajat yang banyak. Anfusna wa ahlina wa auladina. Untuk diri, keluarga dan anak-anak kami. Wa dunyana wa barzakhna wa akhiratina. Hajat dunia, barzakh dan akhirat kami. Wa qulubina wa ajsadina. Untuk hajat hati dan tubuh kami. Wa anta a'lam biha. Dan engkau maha mengetahui. Minha ma 'alimna wa minha ma lam na'lam. Hajat yang kami sadari atau tidak kami sadari. Wa narfa'uha ilaika ya Allah. Dan kami sodorkan dan ajukan hajat kami. Wa nas'aluka an taqdhiha ya Allah. Kami mengemis agar engkau kabulkan hajat-hajat kami. Bi'afiyah wa lutfin wa khair. Hajat yang engkau kabulkan dengan afiyah, dengan Amin, kebaikan. Ya Allah. Kabulkan ya Allah. Wa nunadika laha ya Allah. Kami memanggilmu. Wa nunadika laha ya Allah. Kami menyerumu untuk hajat-hajat kami. Wa nagulu jami'a. Dan kami semua serempak berseru ya kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. Wahuwa yasma'ukum. Allah mendengar kalian. Wahuwa yarakum. Allah melihat kalian. Wahuwa arham bikum. Allah paling penyayang terhadap kalian. Walakum syaraf bidu'ai. Sungguh kehormatan bagi kalian bisa memanggil namanya. Wan nutuq bi ismi. Dan sungguh kemuliaan bagi kalian bisa mengucap dan menyebut namanya. Wa karim nida'i. Dan dapat memanggilnya. Faman dha tunadun. Siapa gerangan yang sedang kalian panggil? Dha tad'un. Siapa yang kalian doa? Wa isma man tadhkurun. Nama siapa yang kalian seru? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ij'alha sa'at 'atf. Jadikan saat ini saat kasih sayangmu. Ij'alha sa'at lutuf. Jadikan saat ini saat kelembutanmu. Ij'alha sa'at rahmah. Jadikan saat kasih sayang dan rahmatmu. Ij'alha sa'at ridha. Jadikan ini saat. Ij'alha sa'at ridha. Jadikan ini saat ridha. Ij'alha sa'at ridha. Jadikan ini saat ridha-Mu. Ya Allah ridha, ya Allah ridha. Ya Allah ridha-Mu, ridha-Mu. Ya Allah ridha, ya Allah ridha. Ya Allah ridha-Mu, ridha-Mu. Ya Allah ridha, ya Allah ridha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istajib du'ana wa la tukhayyib raja'ana wa zidna min fadlik ma anta ahluh birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin wa salli wa sallim ala habibika al-amin wa ahli wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fil awalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad fil mala'il ala ila yawmiddin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعج من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد عالي مديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا اسلك بنا في ناجضها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط بي في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولى والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ها نحن بين يديك أنت ترانا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك ولقد رجوناك ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين آمين يقبلنا أجمعين ودخلنا في دائرة أهل التمكين ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومشارك ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين ويربطنا بحبيبه الأمين ويرفعنا بإلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وهي درجات المنتقلين رحمة الله شريف رضية بنت محمد بن شيخ شهاب الدين وشريف مريم بنت حسين السقاف والسيد مهدي بن عبد الله الحسني الحبشي والشيخ حسن بن عبد الله القادر باشا راحيل الزهراء بنت السموم هارجو وفوزية بنت محمد نور عزيز وسومطة بنت سكستاو وجوكو سنتوسو ومهني دي بودي بن حسين وعجل بكمال الشفاء والعافية للحاجة راس ملكة بنت عبد المناف وشريف رقية بنت الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والوالد شريفة حورة بنت الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والأستاذ شريفة طلحة الأمير بنت الحبيب نوفل بن سالم بن جندان والحبيب حسن بن أحمد بن طه السقاف والدته خديجة بنت محمد بعبود ومرضانا ومرضى الحاضرين خاصة موتى المسلمين عامة اشفهم يا خير شافي وعافهم يا أكرم معافي وتولنا وإياهم في الظاهر والخافي اشف مرضانا عافي مبتلانا أصلح ظاهرنا وخفايانا اجعلنا في الموفقين اجعلنا في المقبولين اجعلنا في الهداة المهتدين انضمنا في سلك المصطفى الأمين ارزقنا الوفاء بعهدك واجعل اللهم فرحنا بحق واجعل سرورنا بحق واجعل اللهم حزننا بحق وارزق اجعل اللهم إقبالنا بالكلية عليك وارزقنا كمال القبول لديك وفقنا لما تحب واجعلنا في من تحب واختم لنا بأكمل حسنى وانت راض عنا وحيفنا العلوم النافعات والأعمال الصالحات والإخلاص وصدق الوجهات ورقنا علي المرحب المقامات اختم لنا بأكمل حسن الخاتمة وانت راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي